angin sibu-sibu bawa pergi rindu jauh terbang. Tafsirkan lelah hati menunggu nyonge yang seng kunjung balik. Sendiri beta menyanyi di ujung senja, tunggu ale pulang. Sampai matahari sumaso, cinta seng kunjung datang. Beta masih tunggu di tanpa biasa katong dua dudu menyanyi ale menangis lalu beta bujuk sia. Nyonge inga kasih sampai rindu ini supulang, tapi cinta seng datang parba temang hati hapus perih. Percuma beta jaga hati di sini, percinta ya seng kunjung datang. Sendiri beta menyanyi di ujung senja, tunggu ale pulang. Sampai matahari sumaso, cinta seng kunjung datang. Beta masih tunggu di tanpa biasa katong dua dudu menyanyi ale menangis lalu beta bujuk sia. Cinta seng datang parba temang hati hapus perih. Percuma beta jaga hati di sini, percinta ya seng kunjung datang. Beta masih tanpa biasa katong dua dudu menyanyi ale menangis lalu beta bujuk sia. Nyonge inga kasih sampai cinta seng datang parba temang hati hapus perih. Percuma beta jaga hati di sini, percinta yang seng kunjung datang. Thank you. apa. Biar si mau bilang apalah, semua sudah terjadi. Akan terlalu sakit. Beta tahu, beta sayang. Bahkan sampai jua hati tuangi. Pidin dia yang sesayang. Biar beta sendiri. Cinta ini terlalu sakit, alih bikin begini sakit. Beta pung dada ini terlalu sakit, tangki banyak sayang. Maaf sampai jua hati tuangi. Pidin dia yang sesayang. Biar beta sendiri. Cinta ini terlalu sakit, alih bikin begini sakit. Beta pung dada ini terlalu sakit, nangke banyak lain nona. Beta susing bisa terima lenona. Beta susang tahan akan terlalu sakit. Siam nona sakit. Beta pun cinta ini terlalu sakit, alih bikin begini. Dada ini terlalu sakit, tangki banyak lain nona. Sakit tepung cinta ini terlalu sakit, terlalu sakit. Alih bikin begini, alih bikin begini. Seseng kena di muka setamang-tamang. selalu pikir diri sendiri. Sing pernah mau pikir peta, sampai tiba saatnya se minta putus, lalu se kas malu beta par semua orang. Ingat nyonge, karma kan berlaku, hubungan yang beta perjuangkan surapu. Satu kali beta bersabar, dua kali masih bersabar, tapi bukan tuh ketiga kali. Sehancurkan perasaan ini, seakhiri semua ini lalu pikir diri sendiri, sing pernah memikir beta, sampai tiba saatnya se minta putus, lalu se kas malu beta pas semua orang. Bersabar, tapi bukan tuh ketiga kali. Sehancurkan perasaan ini, seakhiri semua ini lalu sepikir. Jalan ini pasti, dan alih Sita bahagia deng alis sangat bahagia. Sayang saya bikin beta beruntung pernah kenal alis. Sebaik nona saya bikin beta paling berarti sengara orang bisa nyaman kembeta pun hati. Nona mari datang berdiam dalam beta pun hidup. Seambar beta yang cinta sepi sengada ruang pernona nona yang lain. Banyak orang tanya mengapa beta mesti ding ale. Beta bilang ale sempurna di beta pun mata. Banyak orang yang ragu akan kata dua pun cinta. Beta yakinkan dorang kalau yang beta jalani pasti. Deng ale beta bahagia, deng ale sangat bahagia. Sayang si bikin beta beruntung pernah kenal ale. Sebaik mona si bikin beta paling berarti sengara orang lain yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang berdiam dalam beta pun hidup. Seambur beta yang cinta sampai sengada ruang pernona nona yang bikin beta paling berarti. Sengara orang lain yang bisa nyamankan beta pun hati. Nona mari datang berdiam dalam beta pun hidup. Seambur beta yang cinta sampai sengara ruang pernona nona yang lain. Bukan baru sehari ale deng beta saling mencintai. Jangan dengar orang bicara putar cerita bikin hati terluka. You always in my heart. Trust me, you the last. Yakinkan beta, ale yang terakhir. Polo beta, kas kuat beta pun hati. Tanpa senyumnya beta seng berarti. Kalau cinta itu rumah, se beta pun jalan pulang. Jangan pernah ragu perbeta. Cinta pastikan bahagia. You always in my heart. Trust me, you the love. cinta itu rumah, sebeta pun jalan pulang. Kalau cinta itu rumah, sebeta pun malam dingin ini. sudah jua. Se pigi jua. Jang pernah se datang lai par beta kembali. Seng kuatlah terlalu sakit. Semua yang beta kasih seng berarti lain. Jujur saja memang seseng sayang beta, memang seseng bisa terima beta apa adanya. Jujur saja beta sutau sama nona. Sing pantas ada paralel. Jua sepigi jua. Jang pernah sedatang par beta kembali. Sing kuatlah terlalu sakit. Semua yang beta kasih seng berarti lain. Jujur saja memang seseng sayang beta, memang seseng bisa terima beta apa adanya. Jujur saja beta sutau sama nona. Mungkin beta sih saja, memang seseng sayang beta, seseng sayang beta, memang seseng bisa terima beta apa adanya. Jujur saja. Sutau sama nona. Mungkin beta sing pantas sadar paralel. Mungkin beta sing pantas sadar paralel. Thank you. rasa bosan. Memang batu beta bukan yang terbaik, tapi tolong hargai beta. Beta yang selalu ada di sisi, beta bikin semua iko sepung mau nyonge. Beta ingin sebahagia, tapi bukan dengan cara begini. Beta ni kurang apalai, beta suka si semua, tapi mengapa si masih lirik yang lain? Sing sadarkah beta di sini, sing sadarkah beta di sisi, sampai hati sebikin beta begini. Beta akui memang beta cinta se, tapi rasa sakit so paling besar. Beta coba mengerti nyonge, tapi sing pernah berubah se bikin ulang lagi. Jang pernah bilang beta sing coba tahan, beta menangis sendiri sekuat akan nyonge. Beta ingin sebahagia, tapi bukan ding cara begini. Beta ni kurang apalai, beta suka si semua, tapi mengapa si masih lirik yang lain? Sing sadarkah beta di sini, sing sadarkah beta di sisi, sampai hati sebikin beta. Suka si semua, tapi mengapa si masih lirik yang lain? Sing sadarkah beta di sini, sing sadarkah beta di sisi, sampai hati sebikin beta begini. Sejak pertama beta kenal Ale, beta rasa Ale yang terbaik akan dampingi beta nanti. Tapi ternyata semua akan berubah. Ale su pigi deng dia, su lupa semua yang beta suka sih. Beta cuma mau bilang, jangan pernah lebongi ale pu hati. Beta cuma mau bilang, sing ada yang lebih baik dar beta. Laki-laki baik, sing pernah umbar cinta sabarang. Laki-laki baik, selalu ada saat saya butuh. Tapi mengapa saya lebih pilih dia dari beta? Sing apa-apa beta bisa terima. Laki-laki baik, selalu jaga sepung perasaan. Laki-laki baik, selalu lindungi senona. Beta cuma mau bilang, sing apa-apa kalau sedeng dia. Tapi satu yang mesti saya tahu, laki-laki baik, sing akan datang dua kali. Sejak pertama beta kenal ale, beta rasa ale yang terbaik akan dampingi beta nanti. Tapi ternyata semua akan su berubah. Ale su pigi deng dia, su lupa semua yang beta su kasih. Cuma mau bilang, jangan pernah lebongi ale pu hati. Beta cuma mau bilang, sing ada yang lebih baik dar beta. Laki-laki baik, sing pernah umbar cinta sabaran. Laki-laki baik, selalu ada saat saya butuh. Tapi mengapa saya lebih pilih dia dari beta? Sing apa-apa beta bisa terima. Beta cuma mau bilang, sing apa-apa kalau sedeng dia. Tapi satu yang mesti saya tahu, laki-laki baik, sing akan datang dua kali. Pernah umbar cinta sabarang. Laki-laki baik, selalu ada saat saya butuh. Tapi mana cinta. di antara katong dua. Beta sing bisa mau berlenteng, beta terbuka para leng. Terserah semua kini antara alita dia. Beta kan coba melangkah berbet pun bahagia. Biar saja rasa rindu, anggap saja angin lalu. Beta kan buka lembaran baru, lupakan masa. Mengapa kau tinggal beta dingin? sekali. Mau polo ale, mau ciong ale, seperti dulu lagi. Nyong rindu nona. Mau cerita tapi persapa. Mesti gak beta dengan cinta ini. Yeah. kau bilang lekas. Mau bilang love you, mataku alih seng mau. Mau bilang miss you, berbetak aku alih pasti. Yang beto mau dengar sepung kata bilang mau, beto seng mau nona dianggap angin lalu. Terima betong bae deng terbaik. Seng usah ale ragu, jang sampe ale taku. Beta pung cinta cuma se selalu. See you nona, only for you, all my sampai ale takku. Beta pun cinta cuma seselalu. See you nona, only for you, all my heart. See you nona, only for you, all my heart.